makan tali titian runtuh aji ko baraku bacin to dalam bacin to basayang tapi babagi baraso nyok batapu alai babale tapi raso nyok ta sakit diri dan surang mananggulang kanyo dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kilonyo walau lai babu jua tiok hari diumbuak jomani untai kato rayuan gurau manjo namun yo dek mana hantangi tak hilang jua kade nai babarikan hanyalah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sara to sayang elok lah tabang banaba lampamu tui tali biadun surah sarung nan bengkok dimakan tali titian runtuh aji ko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi barasonyo batapu alai babale tapi rasonyo ta sakit diri dan surang mananggu angkanyo dan sangkolai